فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض مع أنه كان في زمانه امرأة تؤلن الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه فالحدود لا تقام إلا بالبينة. نعم. Wakadzalika demikian pula orang yang nampak darinya telah terang-terangan al-fujur melakukan zina. Yumna atau penyimpangan seksual. Maka orang semacam ini yumna dilarang memiliki ghilman. Al-murdan memiliki budak laki-laki, murdan yang amrat yang berbifi as-sabah yang ganteng, yang bagus, yang cakap. Wifarah bainahuma dipisahkan di antara keduanya oleh penguasa. Dia dilarang untuk memilikinya. Karena para lipik sepakat bahasanya ala ana ulau syaita syahidun indah hakim, jika ada orang yang memberikan persaksian pada seorang hakim dan orang itu istafadah telah terkenal masyhur melakukan na'un min anwa'il fusuk, salah satu jenis kefasikan yang qadihah menjadi cacat untuk persaksiannya, maka tidak boleh menerima persaksian orang tersebut dan boleh bagi orang lain untuk menilai cacat si saksi itu dengan didasarkan cerita yang telah terkenal. Wa ilam yarahu, meskipun dia pun belum pernah melihat orang tadi. Bukan terdapat, maka terdapat hadis yang saya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana umur alaihi bijanazatin, lewat di dekat Nabi satu jenazah, para sahabat memuji-muji baiknya jenazah tersebut, maka Nabi berkomentar wajabat. Kemudian dilewatkan satu jenazah yang lain, para sahabat menyebut-nyebut dengan sebutan jelek untuk jenazah itu, maka Nabi mengatakan wajabat. Fasa'aluhu, maka orang-orang pada bertanya pada Nabi tentang kalimat wajabat, apa maknanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenazah itu kalian puji-puji dengan kebaikan, maka aku katakan wajabat lahal jannah, wajib untuknya masuk surga. Sedangkan jenazah yang ini kalian puji-puji atau kalian sebut-sebut dengan keburukan, maka kukatakan wajabat lahan nar, wajib baginya masuk neraka. Antum syahada Allah fil ardi, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Karena Bukhari dan Muslim. Ma'ana padahal karena di zaman Nabi terdapat seorang perempuan yang tulinul fujurah melakukan zina terang-terangan, artinya terbukti secara terang-terangan. Bahkan maka Nabi mengatakan, seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti yang pasti, tidak akan aku rajam perempuan ini. Maka ini menunjukkan bahasanya al-hudud hukuman had tidaklah ditegakkan, dilaksanakan ila bil bayyinah, kecuali manakala ada bukti yang ada. Kalau sudah indikator kuat, maka Nabi katakan, seandainya dengan modal indikator kuat aku boleh merajam seseorang, tentu telah merajam perempuan. Maka kalau untuk hukuman harus ada saksi. Wa amal hadar minar rajuli, adapun waspada terhadap seseorang berkaitan dengan persaksian dan amanahnya dan semacam itu, maka tidak perlu muayyanah melihat sendiri. Balik istifadah akan tapi kemasyhuran kafiyatun fidalik sudah cukup untuk sebagai bekal waspada. Dan tidak menjadi landasan hukuman. Bahkan indikator yang duna kurang lebih rendah daripada kemasyhuran itu sudah cukup untuk waspada. Sampai-sampai kita boleh berdalil dengan siapa kawan orang tersebut. Bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ihtabirun nasa fi aqdamihim." Nilailah orang lain dengan teman-teman dekat mereka. Fada lisan isyarihi. Kenapa? Karena hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya keburukan. Bukan dalam rangka waspada. Maka boleh pakai indikator. Semisal menjaga diri dari musuh. Waktu kala Umar bin Khattab, anhu pernah mengatakan, "Ihtarizu minan nasi fi syu'ban." Waspadalah dari kejahatan orang dengan buruk sangka. Fa'ala amru Umar, inilah perintah Umar, padahal tidak diperbolehkan menghukum seorang muslim dengan dasar buruk sangka. Tapi boleh waspada dengan dasar buruk sangka. Maka cukup istifadah kemasyhuran itu untuk al-hadar, untuk waspada. Dikatakan lagi istifadah, yakni artinya meskipun Anda tidak melihat dengan mata Anda sendiri, jika seorang itu telah terkenal di masyarakat, bahasa orang tersebut adalah orang yang bejat, kafa, maka sudah cukup dengan ucapan atau komentar jelek untuk orang itu. Kafa antukni alihi syarat, sudah cukup untuk membolehkan Anda mengomentari jelek orang tersebut. La tashhad, padahal Anda tidak menyaksikannya. Akan tapi Anda mengatakan istafadha indan nas, dia terkenal di masyarakat, pasti orang ini orang yang fajir, orang yang bejat. Tentang kalimat ihtarizu minan nasi fi syu'ban, muhaqqiq mengatakan aku tidak menjumpainya sebagai perkataan Umar, akan tapi terdapat dalam bentuk marfu dari Anas, jelaskan atau Tuhani dalam mu'jam awsah. Namun hadis ini bersendirian, hanya disampaikan oleh Baqiyah bin Walid, dan dia dalam mudallis dengan tajlis yang parah. Dan ada jajat yang lain, yaitu Muawiyah bin Yahya adalah orang yang ta'if, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib bin Najjar di Fathul Bari. Tumakal, kemudian Ibnu Hajar mengatakan wasoha, dan terdapat riwayat yang sahih, namun itu sahih sebagai perkataan mutarik, seorang tabi'in besar yang dihasilkan oleh Musaddad. Dan perkataan tersebut sebagai perkataan mutarik dihasilkan Imam Ahmad dalam kitab Zuhd dan Abu Nu'aim dalam Hilyah. Maka yang benar ini adalah perkataan mutarik bin Abdillah, seorang tabi'in, dan bukan perkataan Umar bin Khattab. Yeah. Al-Khattab Abnatul Khurufu Wala al-Abdu Qaribun wal Maru Kabiru Suma A'tahu A'tahu Zubairu Iyadribahu Fadrabahu Zubairu Fakala Intadir Suma Dalahu Ala Tumpadir Wala Hadir Zubadun Kana Yahya bin Aqtab Al-Kabi Ya'tiya Ya'tiya Kabira Fakala Fakataru Fawajadu Bina Malam Kabira Kila Innahu Jadi saurin minal dahbi. Nah, yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam di sini biadil qit'ah dengan potongan perkataan beliau di atas, maksudnya hukuman had tidak boleh ditegakkan kecuali harus ada bukti nyata. Buktinya apa? Asbabul bayyinah tergantung ketentuan masalah bukti yang telah dikenal dalam pembahasan bab hukuman had di buku-buku fikih. Ada yang 4 saksi, ada yang cukup 2 saksi dan sebagainya. Adapun takzir, di antara bentuk takzir, jadi tidak boleh jadi saksi. Faya akhafu, maka ini lebih ringan. Maka boleh jadi seorang itu diberi hukuman ta'zir alal madhanna, berdasarkan sangkaan kuat, meskipun tidak sampai derajat yakin. Idza qawiya, jika kuat atau matu indikator untuk menuduhnya. Sebagaimana Umair Zubair bin Awam, Zubair bin Awam diperintahkan untuk mukuli seorang Yahudi yang menyembunyikan harta milik Hayy ibn Akhtab. Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, aina malul hayyi, di mana di waktu perang Khaibar, di mana hartanya hayyi? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, atau dia mengatakan, ya Muhammad, afnadhul hurubu, harta tersebut telah habis gara-gara perang. Maka Nabi yakin omongannya adalah omongan dusta. Al-ahdu qaribun wal mal kathir. Jangka waktunya itu baru dekat, hartanya demikian banyak, tidak mungkin habis. Suma atahu az-Zubair, kemudian orang tersebut Nabi berikan kepada Zubair dan Nabi perintah supaya Zubair memukulinya. Maka Zubair pun memukulnya supaya dia mengaku di manakah harta itu disembunyikan. Fakal, maka dia mengatakan, tunggu-tunggu, jangan hukum saya. Summa dallahum, kemudian orang tersebut, si Yahudi ini, menunjukkan pada Nabi dan para sahabat satu reruntuhan. Reruntuhan bangunan, rumah. Ini adalah reruntuhan rumah ya. Hayy ibn Akhtab seringkali mendatanginya. Maka para sahabat pun menggalinya, maka mereka jumpai di dalamnya terdapat harta yang demikian banyak. Qil, ada yang mengatakan harta tersebut sepenuh kulit sapi bejantan. Sapi jantan dikuliti kemudian diisi min dahab emas. Ya, segitu harta yang disimpan di tempat itu. Asal kisah ini dijelaskan oleh Abu Dawud. Maka dari kisah ini terdapat faedah diperbolehkannya memberikan hukuman pukulan semacam itu kepada tersangka yang terdapat indikator kuat, kalau ukurannya indikator kuat. Yang tersangka dengan indikator kuat, biasanya dia adalah pelakunya, namun dia tidak mau mengaku. dapat indikator kuat dia adalah pencuri. Namun dia enggak ngaku. Enggak boleh diberi hukuman yang menyebabkan dia mau mengaku. Ya, masalah memukuli tersangka supaya dia ngaku. Ini sesuatu yang diperselisihkan oleh fuqaha, boleh atau tidak. Ya, Malikiyah berpendapat boleh. Beralasan dengan hadis yang baru saja kita baca. Boleh saja. Ini ada sangkan kuat ialah pencuri ya. Maka di tempat lain. Satu tempat lain, satu, dua, tiga, ngaku sih. Barang curiannya dia simpan di sini atau bahasa. Itu boleh menurut maliki ya. Berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Dan tidak boleh untuk menurut mazhab yang lain. Namun yang benar adalah bolehnya hal ini. Karena berdasarkan hadis yang tadi berusaha kita baca, yang jadi telah ukur ini adalah indikator kuat bahwa dia tersangka. Dan ini termasuk bab baru al-hudud wal-hukuk alati li'adam yin mu'ayyanin hukuman had dan hak-hak milik orang-orang tertentu. Ada 8 pasal, had pembunuhan, kisah karena luka, kisah berkaitan dengan kehormatan, hukuman untuk firya, fitnah, berita bohong, hak suami istri, harta musyawarah, wajibnya adanya penguasa. Pasal yang pertama hukuman had pembunuhan. Amal hudud adapun hukuman had dengan tiga berbagai hak untuk manusia tertentu, maka diantaranya adalah jiwa, nyawa tidak boleh dilanggar dan dinodai. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharapkan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaiklah kepada orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak karena sebab kemiskinan, karena kamilah memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang kecil yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jangan kalian bunuh satu nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan. Inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian memikirkannya. Janganlah kalian mendekati hak anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai anak yatim tersebut sudah telah sampai pada sampai anak tersebut balik. Penuhlah takaran dan timbangan dengan adil. Perbuatlah adil dan takaran dan timbangan semaksimal mungkin. Dan jika ada ketidakadilan karena tidak disengaja, ada kecurangan dalam timbangan namun itu tidak disengaja, maka la mukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidaklah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Jika kalian berkata-kata, maka adillah dalam berkata-kata. Itu katakanlah kebaikan adalah kebaikan dan keburukan adalah keburukan, meskipun kepada kerabat. Wabi'ahdillah ya'ufu, penuhlah janji-janji kalian kepada Allah. Zalikum waswakum bih, inilah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadzakkarun, mengambil pelajaran, yaitu melaksanakannya. Dan sehingga ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Jangan kalian mengikuti berbagai jalan, saya kalian akan terpecah dari jalan Allah. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa. Mak wahyu, saya katakan begitu. Allah Taala min imlaqin nahnu nasrukum wa iyyahum min ta'liliyati ay أسرهم لدي وإملاق الفقر. وقال سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة إسرائيل ولا taqtulu wala taqtulu auladakum auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum fa bada'a bi surati al-ami bi rizqil abai wa bada'a bi surati al-isra'i bi rizqil auladi di anal abaa di anal abaa fi suratil fi suratil an'am taquluna auladahum yaquluna yaquluna auladahum min al-faqri fa nadaba an nabda'a bi dhikri bi annahum fuqara'u wa fi suratil isra'i la yaquluna auladahum hum asmiya'u lakin yakshawna minal fakri fabada'a bi rizqi rizqil awladi fabada'a bi rizqi rizqil awladi wa hadha min fasahatil qur'ani wa balaghatihi wa huwa tanzilun kullu bi haqqin fil makani alladhi yastahiquhu. Nah, firman Allah di surat Al-An'am ini, jangan kalian bunuh anak kalian imla karena kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian para orang tua wa iyahum dan mereka para anak. Maka min di sini adalah min ta'lil, menunjukkan sebab, artinya li ajli imlak gara-gara miskin. Imlak artinya fakir. Kemudian lanjutannya ayat, telah memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan mereka para anak-anak kalian. Sedangkan di surat Al-Isra Allah katakan, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlak, khawatir miskin. Berarti surat Al-An'am karena miskin. Berarti surat Al-Isra takut miskin. Takut miskin itu artinya belum miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kalian dan telah memberikan rezeki kepada kalian. Maka berkaitan dengan masalah Allah memberikan rezeki, kita lihat kalau di surat Al-An'am Allah sebut rezeki orang tua dulu baru anak. Narzukukum wa iyyahu. Sedangkan dalam surat Al-Isra itu Allah sebutkan rezeki anak dulu baru orang tua. Khasyata imla nahnu narzukuhum wa iyyahu. Kenapa demikian? Apa maknanya? Di sini Syekh Muslimin mengatakan, karena orang tua di surat Al-An'am membunuh anak mereka gara-gara kemiskinan, kondisinya miskin, sulit ekonomi, dibunuh. Maka sebab yang tepat dimulai dengan rezeki orang tua, karena orang tua ini statusnya miskin. Sedangkan dalam surat Al-Isra mereka membunuh anak, mereka tidaklah membunuh anak karena miskin. Bahkan mereka adalah agniya berkecukupan, akan tetapi mereka khawatir miskin. Sehingga dimulai dengan menyebut rezeki anak terlebih dahulu. Makanya ada sisi kefasihan Al-Quran, keindahan Al-Quran, yaitu menempatkan siapa yang punya hak di tempat yang menjadi hak. وَنَذِيرٌ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ wasilatun wasilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wus'aha yani la nukallifu nufusa fawqa taqatiha fil masari'ati ila fil musara'ati fil musara'ati ila al khairati khairati ila al khairati wa fi hadha al ayati ايضا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ومن ذلك اتباع الاهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات والطريق المستقيمة هي ما شرعه الله فلا تعدلوا به شيئا فكل ما خالفه فهو من سبل الضلال وهنا أفراد سبيله أفراد سبيله وجمع سبل التي وجمع سبل التي تخالف لأن سبيل الله واحد والسبل متفرقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على ثلاثة على ثلاثة وسبعين فرقة طرق كثيرة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. Kemudian firman Allah, penuhlah takaran dan timbangan dengan adil. Setelah Allah mewajibkan adil, Allah lanjutkan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidaklah membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Kenapa kok sambungannya ayat tadilah semacam itu? Karena seorang boleh jadi terlewatkan padanya bagus sedikit sesuatu dalam masalah memenuhi takaran dan timbangan, dan ini terjadi tanpa pilihannya, tanpa dia sengaja, maka tidak dosa. Semisal itu firman Allah di surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang min khasyati rabbi musyikun, orang-orang yang musyikun yang merasa takut, min khasyati rabbi bukan merasa takut pada mereka pada Allah. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, dan orang-orang yang melaksanakan berbagai amal soleh yang mereka laksanakan, namun hati mereka ketakutan, jangan-jangan diterima atau tidak. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Lanjutannya ayat, wala nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maknanya apa kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya? Artinya kami tidak membebani jiwa lebih dari kemampuannya dalam masalah bersegera melakukan kebaikan. Dan dalam ayat di atas juga terdapat potongan ayat, ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti berbagai jalan-jalan yang menyimpang. Termasuk subul adalah ittiba'ul ahwa, mengikuti berbagai bid'ah dalam masalah akidah dan ibadah dan muamalah. Jalan yang lurus adalah apa yang Allah syariatkan, maka la ta'dil fi syai'an, jalan anda yang dia ini, jalan ini tidaklah sebanding dengan apapun, tidaklah sebanding dengan apapun. Fakuluma, maka segala sesuatu yang menyelisihinya, maka jadilah jalan-jalan kesesatan. Di sini, dalam ayat ini, Allah menyebut mengikuti jalan Allah dalam bentuk tunggal, sedangkan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah, Allah sampaikan dalam bentuk jamak, subul. Karena jalan Allah itu tunggal, sedangkan jalan-jalan kesesatan itu beraneka ragam. Sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat, Nabi sampaikan ada 72 jalan sesat dan ada satu jalan hidayah. Umat yang akan terpecah menjadi 73 golongan, yaitu kelompok yang banyak sekali, semuanya di neraka kecuali satu. Satu tersebut adalah mangkana ala muslima alaihi ma'alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Adalah orang yang meniti jalan Nabi dan para sahabat dalam beragama. Maka yang jadi syahid sebenarnya adalah wala taqtulu nafsan allati haramallahu illa bil haq. Maka di antara hak manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kemudian firman Allah Ta'ala, maka nali mu'minin ayat sila mu'minin illa khata'an, tidaklah pantas orang yang beriman untuk membunuh orang yang beriman yang lain kecuali jika tidak sengaja. Kemudian di ayat berikutnya, siapa yang membunuh mu'min secara sengaja, maka balasannya adalah neraka khalidan fiha, dia tinggal lama di dalam neraka, Allah murka padanya dan Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, atau sebelumnya di catatan kaki, Sambutamin mengatakan, berkaitan dengan ayat, tidaklah pantas orang beriman membunuh seorang mukmin kecuali tidak sengaja. Ya, artinya tidaklah mungkin sama sekali seorang mukmin membunuh saudaranya sesama mukmin itulah sama sekali. Sama sekali tidak mungkin. Fa inna li anna karena dia jika makan hal tersebut, maka dia bukan mukmin. Maka terdapat dalam satu hadis, seorang mukmin itu selalu dalam kelapangan berkaitan dengan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Disebutkan oleh Bukhari. Setelah itu Allah menjelaskan hukum pembunuhan tidak sengaja. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan hukum berkaitan dengan pembunuhan sengaja. Allah katakan, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, balasannya adalah jahanam dan seterusnya. Kita berlindung pada Allah. Di sini terdapat ancaman keras bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kembali ke atas, Allah Ta'ala berfirman, min ajri dzalika, oleh karena itu kami wajibkan atas Bani Israel, siapa yang menghilangkan nyawa bighairi nafsin, bukan karena qisas aw fasadin fil ard, atau bukan karena orang yang dibunuh itu melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Dan siapa bisa menyelamatkan nyawa satu orang manusia, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa semua manusia. Menjelaskan ayat Al-Ma'idah, hadhihi fiha, di dalamnya terdapat kalimat, siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Kenapa kok dikatakan demikian? Wajar ikatan hal tersebut karena dia telah melanggar kehormatan seorang mukmin dan melanggar kehormatan satu orang sebagaimana melanggar kehormatan semuanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, kaum Nuh mendustakan semua utusan. Padahal tidaklah diutus kepada mereka kecuali satu utusan saja, belum pernah ada satupun rasul yang mendahuluinya. Akan tapi mendustakan seorang rasul itu sebagaimana mendustakan semua rasul. Maka membunuh satu orang itu, orang yang sudah berani membunuh satu orang dengan sengaja, akan ringan baginya melakukan pembunuhan berikutnya. Ringan, mudah. Oleh karena itu Allah katakan, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Kemudian berkaitan dengan ahyaha, menghidupkannya, bukanlah maknanya menciptakan padanya roh, akan tapi membela dan menyelamatkannya dari pembunuhan. Terdapat dalam perkataan Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, hal yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, bainan nas, berkaitan dengan hak sesama manusia adalah fitnah tentang masalah pembunuhan. Maka ringkasnya, fal-fadlu pembunuhan ada tiga macam. Al-amdul mahdu, al-amdul mahdu, wahuwa an yaqtula man ya'maluhu, ya'lamuhu ma'suman, bima yaqtulu ghaliban sawa'un kana yaqtulu bihadzihi kasayfi wa nahli, aw yasqalahu isaqalihi adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja definisinya adalah bersengaja. Ini catatan kaki. Inilah berikut ini adalah syarat-syarat pembunuhan sengaja. Yang pertama, bersengaja. Maka tidak tergolong pembunuhan sengaja orang yang tidak bersengaja. Untuk melakukan pembunuhan, maka saudara tidak bersengaja untuk menghabisi nyawa manusia yang terlindungi darahnya, lalu dia membunuhnya. Dia bersengaja untuk memanah binatang buas, namun ternyata terkena orang. Makanya tidak tergolong sengaja membunuh. Dia mau memanah kijang, pas dipanah kijangnya lari, ternyata di balik kijang itu ada orang kena mati. Demikian juga kharaja bihi, tidak termasuk pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Kenapa? Karena anak kecil dan orang gila ini laisa lahuma qasdun, belum memiliki kesengajaan. Maka jika seorang anak kecil bersengaja untuk membunuh seseorang, fa innahu la yutaqsu minhu, maka tidak ada qisas. Li anna amdakan kesengajaan anak kecil itu statusnya khata', kesalahan tidak sengaja. Demikian juga yang kita katakan berkaitan dengan orang gila. Kemudian syarat berikutnya, bersengaja mau menghabisi orang yang diketahui adalah maksuman, terjaga darahnya. Maka jika dia tidak mengetahui kalau orang tersebut maksuman, terjaga darahnya, misal melihat seseorang yang berjalan di barisan orang kafir, barisan tentaranya orang kafir, lalu dia bunuh karena dia sangka dia bukan maksum, atau melihat seseorang dia telah murtad dan tidak kembali kepada Islam setelah dia diajak untuk masuk Islam, maka dia kira, dia sangka dia adalah orang murtad, lalu dia bunuh, maka ini statusnya tidak sengaja. Demikian pula lawa'a syabhan, seandainya dia melihat bayang-bayang, dia kira misalnya bayang-bayang tersebut adalah pelepah pohon kurma. Itu ada hitam-hitam berdiri, kayaknya pohon kurma. Awdhannahu kalban, atau dia kira itu bayang-bayang anjing atau semacam itu, anjing ditembak. Lu ternyata wah, jongkok kayak anjing, duduk kayak anjing, bersegera anjing, karena cuma lihat hitam-hitam saja. Atau semacam itu lalu dia membunuhnya, maka ini bukanlah pembunuhan sengaja, karena dia tidak mengetahui kalau dia adalah manusia yang terjaga darahnya. Manusia yang terjaga darahnya itu muslim, demikian juga orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah muslim. Dan cara berikutnya dengan menggunakan alat yang biasanya mematikan, telah ukurnya biasanya. Karena ada alat yang biasanya mematikan, dipakai itu tidak mematikan. Pisau yang tajam biasanya mematikan, dan ternyata dipakai untuk bunuh orang, belum mati dia. Maka yang jadi telah ukur biasa. Artinya dia menghabisi nyawa orang tersebut dengan alat yang biasanya mematikan. Maka jika dia tidak membunuhnya dengan alat yang biasanya mematikan, tergolong tidak sengaja. Misalnya dia pukul dengan tongkat kecil dan setelah dipukul mati, maka ini pembunuhan tidak sengaja. Akan tetapi seandainya dia pukul orang tersebut dengan satu alat yang biasanya mematikan, maka ini sengaja. Contohnya, Ibnu Taimiyah mengatakan, baik alat tersebut mematikan dengan tajamnya semisal pedang. Semisal pedang adalah pisau. Ataukah mematikan dengan beratnya? Sama saja. Tidak sebagaimana dalam mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah mengatakan yang namanya sengaja itu kalau pakai senjata tajam. Kalau yang mematikan namun dengan beratnya seperti dikepuk batu, tidak tergolong sengaja. Dan yang tepat, saya sebagaimana dikatakan intinya, tidak ada bedanya antara senjata tajam atau senjata berat. Untuk boleh contohkan benda berat, sandan, kaudain, al-qasar. Sandan adalah alladhi yatruk alaihi al-hadid, yatruk alaihi al-hadid, benda yang dilapisi besi, benda yang dilapisi besi. Qawdain al-qasar al-zahir, kemungkinan besar maksudnya adalah al-kabun atau khusbah kabirah, kayu besar. Apa itu kabun? Kabun ibaratun adalah it'atun dan khusyah, potongan kayu. Semisal mud, wahadil khusbah, yang namanya kabun, itu adalah kayu yang dibolongi tengahnya. Wafiha, dan padanya ada nisal. Itu maksud dengan nisal adalah tongkat. Tongkat tersebut diletakkan di bolongan tadi, ia sebutu fiha, dan dia permanen di sana. Ya, palu namun kayu. Palu kayu. Kan, kalau palu kan besi, ini palu kayu, ini kayu kemudian dikasih dikasih tengahnya dibolong, kemudian dikasih kayu juga, maka palu kayu. matul khaf kemudian bisa diangkat wa yatuqbiha dipakai untuk mukul ka'annaha seakan-akan dia mitrokah palu min hadid dari besi. Namun ini dari kayu. Nah palu dari kayu itu tusamma inggana di tempat kita, di tempat kami disebut kabun. Di Uneja itu disebut kabun, artinya palu kayu. Tutup ahyanan ala janbi. Nah cara mukulnya terkadang pakai sisinya, terkadang pakai sisinya, sisi ininya untuk mukul. Jadi begini untuk mukulnya ini, kadang mukulnya begini. Wa ahyanan ala asli, dan terkadang mukulnya pakai aslinya. Aslinya untuk mukul, ini kan palu, palu kayu, aslinya untuk mukul kan ini. Dan terkadang dibutuhkan mukulnya pakai sampingnya. Nah, palu kayu ini biasa digunakan oleh kosorun. Kosorun itu siapa? Orang yang tukang cuci pakaian. Dia letakkan kain di atas kayu, kemudian dia datangkan kaudain, atau bolehlah anda ucapkan kalau pakai menggunakan bahasanya orang Qasim dan Najd, kabun. Nah, maka mukul pakai kayu semacam ini mematikan, dan mematikan karena beratnya. Itu tadi dia mematikan, biasanya dalam penggunaan semacam itu mematikan enggak? Sadar. Selama masih sadar. Kecuali kalau enggak sadar. Orang membagi buta. Gracias.